الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya: "Usika ya Mu'ad, saya berwasiat kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan dubura kulli salatin, setelah selesai menunaikan salat antaqul, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat dirimu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, wa syukrika, yang dimaksud dengan syukrika, ala ni'am, dan senantiasa bersyukur kepadamu, ala ni'am, yaitu atas nikmat-nikmat yang sedemikian banyak. Li'annal insana la yazalu fi ni'amillahi azza wa jal al-zahira wal-batinah. Karena sungguhnya manusia itu senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Baik nikmat itu sifatnya zahir, ataupun nikmat itu sifatnya batin. Nikmat yang sifatnya zahir, nikmat yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Makanan, minuman, oksigen, kesehatan, dan seterusnya. Nikmat yang wal batinah, nikmat yang sesuatu yang sifatnya non-materi. Ya, misalnya kebahagiaan, kesenangan, kepuasan. Bahkan sedih pun itu merupakan nikmat. Sedih pun itu merupakan nikmat. Bagaimana seseorang bisa tidak merasakan nikmat ketika ia misalnya melakukan perbuatan dosa kemudian ia bersedih? Maka kesedihan karena melakukan perbuatan kemaksiatan berupa bentuk penyesalan, bentuk tidak ingin mengulangi lagi, ya, itu adalah merupakan nikmat. Qala wan ni'amu bihajati ila syukri. Maka nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat tersebut memerlukan sikap syukur. Ya, memerlukan sikap syukur. Wal insan, dan sesungguhnya manusia, la yastati'ul qiyam bisyukrillah, sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk bersikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'anatillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia tidak akan mampu untuk bisa bersikap mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, kaitan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini adalah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa membantu Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah untuk bisa menjadikan diri kita pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Maka meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Untuk apa bersyukur itu? Bersyukur, seseorang bersyukur adalah ismun lima'rifatin ni'mah. Yaitu satu nama untuk bisa mengetahui nikmat. Satu nama, syukur itu adalah sebuah nama, penyebutan untuk mengetahui seseorang itu telah mendapatkan kenikmatan. Li'annaha, karena sesungguhnya seseorang yang mengingat nikmat-nikmat tersebut, as-sabilu ila ma'rifatil mun'im. Dengan ia mengingat nikmat-nikmat itu akan mengarahkan dia ke jalan, ya, ke jalan untuk mengetahui al-mun'im, yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang nikmat yang telah kamu terima, faminallah, maka itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang bersyukur itu sebenarnya ia sedang menempuh satu cara untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Satu cara untuk bisa mengetahui bahwasannya al-mun'im, yang memberi nikmat, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama yashkuru linafsih, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ghaniyun hamidun, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya, kalau seluruh manusia di muka bumi ini, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap maha kaya, tidak akan terkurangi harta kekayaan, tidak terkurangi kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamidun, dan Allah tetap akan terpuji, meskipun hamba-hambanya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak tercemar namanya. Allah tetap ya terpuji. Hamid, maha terpuji. Ini terkait dengan syukur. Bagaimana caranya kita supaya bisa bersyukur? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara ketika kita ingin bersyukur dalam masalah keduniaan, bersyukur masalah harta, bersyukur dalam masalah nikmat-nikmat yang sifatnya kasat mata itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada apa yang ada di bawah kalian. Wala yanduru man huwa fawqakum, jangan kau melihat orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, maka itu akan menjadikan ya dirimu lebih pantas. Alla tazdaru ni'matallah alaikum, sehingga engkau bisa ya tidak meremehkan nikmat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Maka itu cara kita bersyukur. Kalau melihat ke atas terus, niscaya kita akan tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita melihat, oh di bawah masih ada orang yang makannya kurang, di bawah masih ada orang yang susah, kita alhamdulillah masih bisa makan 3 kali sehari, itu artinya kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita terus melihat ke atas, ya, kita tidak akan tumbuh rasa syukur itu. Ya, tidak akan tumbuh rasa syukur itu. Jadi, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Sehingga kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih dapat rezeki. Hari ini kita masih dapat kesehatan. Hari ini kita masih dapat kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, sementara orang-orang di sekitar kita hidupnya susah. Ya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat ke bawah, niscaya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husni ibadatik. Permohonan berikutnya yaitu kita memohon agar memperbagus, ya, senantiasa memperbagus ibadah kepada Engkau. Ai a'in a'ini ala alal ityani bil ibadah ala wajhil husn, yaitu kita memohon, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ibadah, ya, menjadikan ibadah ala wajhil husn, yakni ibadah yang bagus. Wal wajhul masyru', ibadah yang bagus itu adalah ibadah yang bisa dilihat dari sisi, ya, ibadah yang disyariatkan. Fa innal ibadata la takunu ibadatan, maka sungguhnya ibadah itu tidak akan menjadi sebuah ibadah illa idza utiya biha alal wajhil masyru', kecuali apabila ibadah itu, ya, kecuali apabila ibadah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Wal mustamilu alal ikhlas lillahi azza wajal, yang disyariatkan itu meliputi apa? Meliputi ibadah itu harus ditunaikan dengan ikhlas karena Allah azza wajal. Wal mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah itu ditunaikan dengan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa illa, maka kalau tidak demikian, fa inna suratal ibadah min ghairi ikhlas, maka kalau tidak dibentuk seperti itu ibadah, maka ibadah itu tidak akan dilandasi dengan keikhlasan. Au min ghairi mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau ibadah itu tidak berdasarkan ittiba', tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi, dari Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La takunu ibadatin mutaqabbalah, maka ibadah itu tidak bisa diterima, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut, manakala ibadah itu hanya bersendikan kepada satu sisi saja. Misalnya saya sudah ikhlas, tapi ibadah itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Saya sudah mengikuti tuntunan Nabi, tapi ibadah itu dilandasi tidak karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ibadah itu harus benar-benar ikhlas dan ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya ibadah. Salah satu dari dua syarat ini hilang atau tidak ia perbuat, maka itu bukan namanya ibadah. Orang boleh mengatakan saya ikhlas, tapi kemudian ia tidak melakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka itu bukan ibadah. Walaupun dilakukan secara ikhlas. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dia mungkin ini ibadah pernah dikerjakan oleh Nabi. Ibadah ini pernah dikerjakan oleh Nabi. Dia ingin meniru apa yang dituntunkan oleh Nabi tersebut. Tapi dia melaksanakan ibadah itu bukan ikhlas karena Allah. Dia ingin dapat pujian dari manusia, dari orang-orang sekitarnya. Maka itu bukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takunu ibadatan batilatan. Maka yang seperti itu disebut dengan ibadah yang batilah. Ibadah yang tidak diterima, ibadah yang ditolak. Qala fa idza dakhalaha syirk, apabila ibadah itu, ya, dalam beribadah itu masuk unsur-unsur kesyirikan. Unsur-unsur kesyirikan. Warriya. Ya, misalnya ada riya. Dia beribadah kepada Allah, ya, itu dengan timbul riya. Ya. Sarat batilah. Maka ibadah itu menjadi batil. Ya, ibadah itu menjadi batil. Wa kadzalika illam takun ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bila ibadah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarat batilatan aidan, maka ibadah itu pun akan menjadi ibadah yang batil, ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang beramal, melakukan satu amal, laisa alaihi amruna, yang amal itu tidak berdasarkan tuntunan kami, perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Artinya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi orang yang mengamalkan ibadah itu mendapatkan dosa. Kenapa dosa? Karena ia melakukan perbuatan bid'ah di dalam ibadah tersebut. Artinya dia melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengada-adakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntunkan, tapi dia mengada-adakan seakan ini datangnya dari Islam. Ya, seakan-akan datangnya dari Islam. Ya. Nah, itu diantara bentuk ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Nabi, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita kemudian mengarang-arang dengan alasan ini kan baik. Ya baik menurut manusia. Apakah baik menurut Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Ya. Kenapa? Kalau ini baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada sahabatnya. Kalau ibadah bentuk itu baik, berarti para sahabat pasti sudah mengamalkannya. Kenapa? Para sahabat itu orang yang paling bersemangat di dalam menunaikan ibadah. Para sahabat itu orang yang paling semangat dalam mengikuti perintah dan tuntunan Nabi. Ya. Jadi kalau ada ibadah di zaman sahabat tidak ada, ya, kemudian di zaman-zaman sekarang kok ada? Nah itu berarti ibadah yang memang tidak dituntunkan. Artinya para sahabat tidak melakukannya. Nah, jadi kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang sahih, yang oleh para ulama hadis, hadis tersebut telah ditimbang, telah dinilai kesahihannya. Ya. Jadi ibadah itu bukan berdasarkan atas ya, saya senang, ya, ini kan baik, senang, ya, ini kan bisa ya, memberikan dampak dan lain sebagainya yang baik, ya, belum tentu. Ya, karena itu kita periksa apakah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala falaysa sya'nu fi suratil ibadah wala bi katratil amal. Maka ibadah itu adalah perkara yang tidak semata-mata bentuk ibadahnya saja dan tidak juga dihitung karena banyaknya amalan. Wa inna masya'nu fi ihsanil ibadah, akan tetapi perkara ibadah itu baik ya, atau tidak ya, itu berdasarkan sesuai tidak dengan tuntunan agama. Qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim. Surat Al-Baqarah 112. Bala, sekali-kali tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya karena Allah, wa huwa muhsinun, dan ia berbuat kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka ia mendapat pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut pada diri mereka. Artinya apa? Barang siapa yang aslama wajhahu lillah, karena Allah dia beribadah. Ya. Wa huwa muhsinun, dan dia melakukan ibadah itu baik, artinya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu, maka dia akan dapat pahala. Inda rabbih, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim, dan atas mereka tidak ada rasa takut. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Liyabluwakum, dan sungguh ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan aktaru amala, yang paling banyak amalnya, bukan. Yang dinilai ahsanu, yang paling baik. Yang paling baik itu apa? Yang mencocoki, ya. Yang mencocoki dari perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, ketika menjelaskan surah Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu ayat yang tadi baca. Yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, bahwasanya Allah akan menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya itu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, yang paling ikhlas. Wa aswabuhu, yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling selaras, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Aba Ali, yakni Fudail bin Iyad rahimahullah, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Qala, maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, Al-Imam Fudail bin Iyad menyatakan, innal amala, sesungguhnya amal itu, idza kana khalisan, apabila amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, walam yakun sawaban, tetapi amal itu tidak mencocoki sunnah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka amalan itu tidak akan diterima. Fa idza kana sawaban, dan bila amal itu dikerjakan sesuai dengan tuntunannya dari Nabi, amal itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi, walam yakun khalisan, tetapi amal itu tidak dilandasi ikhlas karena Allah, ya, misalnya karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, misalnya amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi, apa misalnya memberi makan anak yatim, misalnya amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi memberi makan anak yatim, tapi ya, dia memberi anak yatim supaya apa? Supaya nanti ditayangkan ya, di TikTok itu misalnya ya, supaya terkenal dia, oh jadi orang yang dermawan, pemurah ya, amalannya amalan bagus ya. Ya, membantu ngasih jalan kepada masyarakat, amalannya baik. Oh, jalan yang belum diaspal. Ya. Tapi dengan syarat, nanti milih aku ya. Tahun 2024. Nah, ya, setelah nanti ternyata tidak memilih masyarakatnya, aspalnya digulung lagi. Ya. Walam yakun khalisan lam yuqbal, maka meskipun itu dilakukan dengan sesuai tuntunan Nabi, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas. Ya. Ya. Mendekati masyarakat kalau sudah dekat pemilihan, ya kan? Itu namanya sudah niat karena mencari kursi, ya kan? Ya. Sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Setelah dapat kursi lupa ayatnya. Nah, lam yuqbal, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu dia melakukan niatnya ikhlas karena Allah, sawaban, dan amal itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pesan dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Wa qala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi, dan amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Qala falaisal maqsudu kasratul amal, maka yang dimaksud dengan amal yang baik itu adalah bukan karena banyaknya beramal. Wa innamal maqsudul ikhlas, akan tetapi yang dimaksud adalah ikhlas fil amal, di dalam beramal, wa mutaba'ah al mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bermutaba'ah beritiba mengikuti tuntunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam amalan tersebut. Fa anta tas'alullaha, dan engkau meminta kepada Allah, ayuwaffiqaka lihadhihi wa yu'inuka alaih, agar engkau mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan engkau mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan tersebut. Fahadha du'a'un azimun fihi hajatul abadi ila i'anatillahi azza wa jal. Maka doa itu, doa yang tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, yaitu doa yang du'a'un azimun, doa yang sangat agung, sangat luar biasa keagungannya. Fihi, di dalam doa itu, hajatul abadi, yaitu mengungkap tentang kebutuhan seorang hamba, ya, betapa perlunya seorang hamba ila i'anatillahi azza wajal, betapa membutuhkan pertolongan Allah azza wajal. Wa fihi i'tirafu bil ajzi, dan dengan ia berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, itu artinya apa? I'tirafu, dia mengakui, dia mengakui. Mengakui apa? Mengakui bil ajzi, dirinya lemah. Di mengakui dirinya lemah. Laula i'anatillah, ya, seandainya tidak karena pertolongan Allah. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga termasuk masru'iyatu zikrullah, ya, masru'iyatu zikrullah, yaitu disyariatkannya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrihi subhanahu ala ni'amih, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Wa ihsanul amal, sebaik-baik amal, ala sifah, yaitu berdasarkan sifat, allati yaradallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang Allah meridhoi amalan tersebut. Wa annal ibrah bi ihsanil amal, dan sesungguhnya ungkapan dengan ihsanul amal, walaisatul ibrah bi kasratil amal, ungkapannya bukan banyaknya amal, tapi amal itu ahsan atau tidak, ihsan atau tidak. Jadi sedikit amal tapi ahsan, atau ahsanul, termasuk ahsanul amal, termasuk ihsan amal itu lebih bermanfaat daripada kasratul amal, banyak amalnya tapi tidak ada, ya, tidak mengandung kebaikan amal itu. Banyak orang beramal, bisa jadi seseorang itu banyak beramal tapi tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seseorang beramal dengan baik, artinya sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dia ikhlas menunaikannya, ya, walaupun amalan itu, ya, bisa jadi amalan itu kecil menurut anggapan manusia, tapi di hadapan Allah, di sisi Allah, amalan itu sungguh luar biasa dahsyat. Ya, satu contoh, seorang wanita pelacur, dalam hadis yang sahih, di zaman Bani Israel, ya, orang berbuat zina, ya, jadi pelacur itu kan berbuat zina, itu kan dosanya sangat, dosa di bawah dosa kesyirikan, termasuk kabair, dosa-dosa yang paling besar. Tapi wanita pelacur ini ketika melihat anjing yang tengah mengitari sebuah sumur, ya, dan anjing itu nyaris mati karena kehausan. Kemudian wanita pelacur ini membuka sepatunya dan kemudian mengambil air di sumur. Kemudian air yang ada pada sepatunya ini, menciduk dengan sepatunya ini, air itu diberikan kepada anjing. Anjing itu kemudian minum. Apa yang diungkapkan di dalam hadis itu? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan, menurunkan maghfirah kepada wanita pezinah ini. Artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab memberi beberapa tetes air. Apa sih berharganya beberapa tetes air? Mungkin kalau kita beranggapan, ya, beberapa tetes air itu tidak ada harganya. Tapi itulah dengan sebab keikhlasan si wanita ini, ya, menolong sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, anjing lagi. Menolong sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan kepada ya, pelacur ini. Itu salah satu ya, amalnya jelas menolong sesama makhluk Allah. Itu adalah amal yang diperintahkan dalam syariat. Ya, kemudian ia ikhlas. Ya, bukan karena pamrih apa-apa. Tidak minta pamrih apa-apa untuk menolong anjing ini. Tapi Allah kemudian memberikan ampunan kepada wanita tersebut. Ya, walaupun amalannya hanya memberi beberapa tetes air minum. Ya, sepele sekali. Amalannya kalau menurut anggapan kita sepele. Ya, kita bisa diberi air minum satu gelas, bayangkan. Lebih banyak kita diberi. Ya kan? Ya. Tapi karena amalannya ikhlas, beberapa tetes air itu menjadikan datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.